Apakah termasuk kesyirikan membaca surah Yasin di kuburan kepada orang-orang salih? Ini dari hal-hal yang tidak diperbolehkan seorang melakukan perkara-perkara di sekitar kuburan dalam bentuk ibadah. Walaupun ibadah itu dia tujukan kepada Allah. Karena keberadaannya di sekitar kuburan melakukannya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ada yang jatuh di dalam bentuk syirik akbar, ada yang bentuknya syirik asgar, ada yang bentuknya dari bid'ah dan khurafat.